ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة المباركة وبالمكان المبارك بإذن الله تعالى وفي الوقت المبارك أيضا كتاب الشكر كبدا الله سبحانه وتعالى أتشكرنيانيا keselimpahan rahmatnya di mana pada pagi hari ini kita dapat menjalankan beberapa aktivitas kita, aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada-Nya jalla wa ala. Di antaranya kita bisa menjalankan salat sunnah dua rakaat qabla al-fajr, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat fajar yang dikerjakan oleh seorang hamba karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Terlebih lagi kita menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, yang tentu ini jauh lebih baik daripada salat sunnahnya. Dan juga ba'da syuruk kita bisa menjalankan salat sunnah syuruk. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan keutamaannya bagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya keutamaan dari salat syuruq tersebut adalah sebagaimana orang yang mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Nah, tentu ini yang kita harapkan. Tentu inilah yang memotivasi kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah tersebut, sehingga kita bisa bersemangat untuk terus istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayol hadirul, pada pembahasan yang sebelumnya, dan ini merupakan kajian perdana kita dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Al-Tawheed yang disyarah oleh Syekh Ibn Salih Al-Uthaymin, kita telah sampai pada pembahasan yang dimana beliau rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin mengutip firman Allah Jalla wa'ala yang beliau mengatakan, "Thumma qala azza wa jalla wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u." Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita petunjuk, telah memberikan kita jalan yang lurus, yang jalan tersebut akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut. Sebagaimana firman-Nya, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Maka terkait dengan ayat yang mulia ini, firman Allah Jalla wa'ala ini, maka kita akan dengarkan penjelasan atau syarah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab yang kita bahas ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, thumma qala azza wa jalla, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Hadhihi al-wasiyatul 'asiratu fa qawluhu wa anna hadha sirati yahtamilu أن المسار إليه ما سبق لأنك لو تأملته وجدته محيطا بالشرع كله إما نصا وإما إيماء ويحتمل أن المراد به ما علم من دين الله أي هذا الذي جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو صراطي أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى وصراط يضاف إلى الله عز وجل ويضاف إلى سالكه ففي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هنا أضيف إلى سالكه وفي قوله تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هنا أضيف إلى الله عز وجل فإضافته إلى الله عز وجل لأنه موصل إليه ولأنه هو الذي وضعه لعباده جل وعلا وإضافته إلى سالكه لهم الذين سلكوه. Ikhwan fiddin rahimakumullah, terkait ayat yang kita bacakan tadi, yang Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Dan demikianlah, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Maka Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan kepada kita dengan perkataannya, hadhihi hiya al-wasiyyatul 'ashirah, inilah wasiat yang ke-10. Yang pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas 9 wasiat yang terkait dengan bab yang kita bahas ini. Dan firman Allah Azza wa Jalla, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, kata beliau rahimahullah ta'ala, ini merupakan wasiat yang ke-10. فقوله, dan firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, وأن هذا صراطي, dan bahwasannya inilah jalanku. Maksud dari ayat tersebut, يحتمل أن المشار إليه ما سبق, akan bisa jadi yang dimaksudkan kata beliau, ini masih terdapat ihtimal bahwasannya yang dimaksudkan dari wa anna hadha sirati tersebut adalah apa yang telah diisyaratkan sebelumnya, yaitu li annaka law ta'ammantahu wajadtahu muhiyatan bi syaqqi kulli shay. Karena jika engkau perhatikan dengan seksama, maka niscaya engkau akan dapatkan ia syarat dengan syariat yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Apa maksud beliau rahimahullah ta'ala? Kita membahas pada pertemuan yang lalu, yaitu bab yang disebutkan di dalam kitab Tauhid, yang Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bab demi bab dari kitab Tauhid tersebut. Kemudian beliau kembali mengatakan, imma nassan wa imma ima'i, baik isyarat tersebut berupa nas yang terkandung di dalamnya ataupun isyarat tersebut berupa ima, berupa ima, isyarat, isyarat yang lainnya. Wa yahtamilu anna al-murada bihi ma 'ulima min dunillahi, min dinillahi 'azza wa jalla. يحتمل أن المراد به ما علم من دين الله عز وجل أي هذا الذي جاءكم به الرسول هو صراطي, yaitu maksud dari wa anna hadha sirati, maka ia juga imma bermakna bahwasannya sirati di sini maksudnya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Azza wa Jalla berfirman wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, ai makna dari sirati yaitu dinullah azza wa jalla, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Atau ia bermakna yang lain sebagaimana kita jelaskan tadi, sebagaimana makna yang telah disyaratkan sebelumnya pada bab yang telah kita bahas itu. Yaitu kata beliau, hadzal ladzi ja'akum bihi ar-rasul huwa sirati, apa yang dibawa oleh rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah jalanku. Maksud dari sirati di sini adalah jalan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tempuh, atau manhaj yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah maksud dari sirati. Kemudian beliau kembali menjelaskan makna dari Sirati tersebut ay at-tariq al-musil ilaihi subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksudkan dengan sirat, yaitu jalan yang dimana jalan ini menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan tersebut menyampaikan kita kepada Allah azza wa jalla. Inilah yang dimaksudkan dengan sirati. Sirat yang dengannya kita mendapatkan na'imul jannah, nikmatnya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan jalan inilah yang bisa menghantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan inilah bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan keridhaan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari sirati, kata beliau rahimahullah ta'ala. Selanjutnya, beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan, wassiratu yudhafu ila Allah azza wa jalla wa yudhafu ila salikihi. Adapun sirat yang termaktub di dalam Al-Quran, maka imma dia diidhafahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau disandarkan kepada orang yang meniti jalan tersebut. Inilah sirat yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala. Fafi qalihi ta'ala, maka di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, siratal ladhina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ini yang sering kita minta. Kita sering meminta jalan ini, sirat ini. Dalam salat kita, ketika kita membaca Al-Fatihah, kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta siratal mustaqim. Apa siratul mustaqim? Yaitu jalan-jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apabila disandarkan kepada orang yang meniti jalan tersebut. Apabila sirat ini disandarkan kepada orang yang meniti jalan tersebut. Kata beliau, huna udhifa ila salikihi. Kepada ayat yang mulia ini, siratal ladzina an'amta alaihim, maka sirat tersebut, jalan tersebut disandarkan kepada orang yang meniti jalan tersebut. Disandarkan kepada orang yang meniti jalan tersebut, yaitu siapa saja yang mengikuti jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah azza wa jalla, maka ia pun akan mendapatkan apa yang Allah azza wa jalla janjikan, yaitu siratul mustaqim. Kemudian wa fi qawlihi ta'ala, kata beliau, dan di dalam firman Allah azza wa jalla, siratul lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, jalan Allah azza wa jalla, yang di mana Allah azza wa jalla dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jalan Allah azza wa jalla yang maha kuasa, yang maha agung, yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian kata beliau, ketika mengutip firman Allah azza wa jalla ini, huna utifa ila Allah azza wa jalla, maka di dalam ayat siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, jalan Allah azza wa jalla yang memiliki apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, maka dalam ayat ini Allah azza wa jalla menyandarkan jalan tersebut kepada dirinya sendiri, kepada Allah azza wa jalla. Fa idafatuhu ila Allah azza wa jalla li'annahu mursilun ilayhi, maka penyandarannya kepada Allah azza wa jalla Ini disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan jalan tersebut akan menghubungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita mengatakan ini adalah jalan Allah dan ini adalah jalan-jalan syaitan. Dan terkait masalah jalan ini, ikhwan fil din rahimakumullah, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, hadisnya sahih dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika, kata Abdullah Ibnu Mas'ud, menggaris suatu jadah. Pernah beliau menggaris, kata beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan kepada kami suatu garis. Garis yang digariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda ketika menggariskan garis tersebut, hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggariskan garis lurus. Kemudian bersabda, inilah jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. Setelah beliau menggaris garis yang lurus tersebut, beliau pun menggaris beberapa garis di kiri dan di kanan beliau. Beliau menggaris beberapa garis di kiri dan di kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, seraya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi subulun mutafarriqah. Garis-garis ini yang ada di kiri dan yang ada di kanan tersebut adalah jalan-jalan yang membawa kepada perpecahan. Jalan-jalan yang banyak. Jalan-jalan yang apabila diikuti, maka jalan-jalan tersebutlah yang akan membawa kepada perpecahan. Ini kata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, hadhihi subulun mutafarriqah, ini adalah jalan-jalan yang memecah belah. Jalan-jalan yang begitu banyak jalan tersebut. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilayhi. Di setiap dari jalan-jalan ini, jalan-jalan yang digaris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kiri dan di kanan beliau, ada satu setan yang menyeru kepada jalan tersebut. Menunjukkan apa ya ikhwah? Maka setan tidak akan pernah berhenti untuk membumbui bahwasannya jalan ini adalah jalan yang baik. Jalan ini adalah jalan yang lurus. Ini dibumbui oleh setan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rambu-rambu, memberikan garis, memberikan jalan, inilah jalan yang lurus, ini jalan Allah Azza wa Jalla, ikuti. Namun syaitan ini tidak akan pernah berhenti. Dan syaitan akan menghias terus, menghiasi di dalam hati manusia sehingga jalan-jalan yang tadinya bengkok akan dipandang lurus oleh manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil wa kanu mustabsirin. Dan demikianlah syaitan, ia menghiasi amalan-amalan mereka, amalan-amalan buruk tersebut dipandang baik oleh mereka. Karena kenapa? Karena syaitanlah yang menghiasi amalan-amalan tersebut sehingga dipandang baik, sehingga dipandang inilah amal-amal yang saleh yang bisa membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, padahal sejatinya tidak. Allah Azza wa Jalla tegas menyebutkan, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, syaitan menghiasi amal-amal mereka sehingga mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka dalam keadaan mengetahui hal tersebut. Dan Dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fa saddahum 'anil sabil." Wa hum la yahtadun. Dan syaitan menghiasi amal-amal mereka sehingga nampaklah indah di hadapan mata. Namun sejatinya amal-amal yang mereka kerjakan tersebut jauh dari tuntunan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun jauh dari Allah Azza wa Jalla, berpaling dari Allah Azza wa Jalla, dan mereka dalam keadaan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya ikhwah, kita di dunia ini mendambakan negeri akhirat dengan kenikmatannya. Dan tentu kenikmatan yang ada pada negeri akhirat adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita mengetahui hakikat dari negeri yang fana ini, dunia ini. Sehingga seorang hamba yang cerdas, seorang hamba yang cerdik, maka ia akan pasti mencari jalan di mana jalan tersebut merupakan jalan yang ditempuh oleh manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencari jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang menemani manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, terkait hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud tadi, maka ini sebenarnya merupakan bentuk rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bentuk cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana tidak? Jalan yang lurus yang bisa membawa kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang bisa membawa kita untuk menggapai ridhanya Allah Azza wa Jalla, yang bisa menghantarkan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla, telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga jalan-jalan syaitan, yang di mana syaitan tersebut menyeru orang untuk mengikuti jalannya. Ikuti jalan saya, ikuti jalan saya. Inilah jalan yang indah. Dihiasi terus oleh syaitan jalan-jalan tersebut, padahal jalan ini adalah jalan yang bengkok. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dengan penuh cinta kepada umatnya, maka hendaknya kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari diri kita, melebihi dari apa yang ada di muka bumi ini. Inilah kecintaan yang hakiki seorang mukmin ketika menjadikan rasa cintanya kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada dirinya, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, dan manusia yang ada di muka bumi ini. Dan di antara bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti petunjuk beliau, mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau gariskan. Hada sabilullah, inilah jalan Allah azza wa jalla. Dan tentu jalan Allah azza wa jalla ialah jalan yang lurus. Baik, selesai. Qulhu. Nah. Qulhu mustaqiman, selesai. Qulhu mustaqiman. Hadhihi حالة من صراطي أي حالة كونه حال كونه حال كونه مستقيما لا إعوجاج فيه فاتبعوه وقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله السبل أي الطرق الطرق الملتوية الخارجة عنه نعم حسنك بارك الله فيك طيب kemudian Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita makna dari firman Allah Azza wa Jalla mustaqiman di dalam ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Apa makna dari mustaqiman? Beliau mengatakan hadhihi halun min sirat ay halu kaunihi mustaqiman la ya'wijaja fihi fattabi'uhu. Ini merupakan bagaimana keadaan jalan yang Allah Azza wa Jalla jelaskan tersebut. Allah Azza wa Jalla jelaskan jalan ini adalah jalan istiqamah, jalan yang lurus. Beginilah keadaan jalan tersebut. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman mustaqiman, keadaan jalan yang kita diperintahkan untuk mengikutinya adalah jalan yang lurus. Dan beliau mengatakan halu kaunihi mustaqiman, keadaan jalan tersebut adalah jalan yang lurus yang tidak ada bengkok sedikit pun padanya. Inilah jalan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk mengikutinya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Maka bahwasanya inilah jalanku. Fattabi'uhu. Jalanku yang lurus. Demikian keadaannya, maka ikutilah jalan tersebut. Lurus yang tanpa bengkok. Ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan qauluhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Maka niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya yang lurus, juga mewanti-wanti kita jangan sampai kita terjerumus kepada jalan-jalan yang banyak. Jalan selain jalan Allah Azza wa Jalla, yang dimana jalan-jalan tersebut akan membawa kepada perpecahan saja, tidak membawa kepada persatuan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa'tasimu bihablillah jami'ah. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah Azza wa Jalla, dan jalan Allah Azza wa Jalla ini sangatlah wadih. Sangatlah jelas, terang. Namun banyak dari manusia menjadikan hal yang terang ini sesuatu yang gelap. Oleh karenanya, ikhwani fiddin rahimakumullah, Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan as-subul, ketika menafsirkan makna dari firman Allah Azza wa Jalla wala tattabi'u as-subula, makna dari as-subul ay at-turuq al-multawiyah al-kharijah anha, yaitu jalan yang dimana jalan ini ia menghantarkan kepada jalan-jalan selain Allah Azza wa Jalla. Ia keluar dari koridor jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan-jalan tersebut yang Allah Azza wa Jalla larang kita untuk mengikutinya. Kita perhatikan, wala tattabi'u. Ini larangan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan kalian ikuti jalan-jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala. fasih. Watafarraqa. Watafarraqa fa'ala fi'lun mudari'un mansubun bi'anna ba'da fa'us sababiyah lakin hudifat minhu ta'ul mudari'ah fa'usi wa'aslaha wa'aslaha tatafarraqa ay innakum annakum innakum idha idha taba'tum idha taba'tum as-subulu as-subula as-subula tafarraqat bikum an sabilihi wa tasattat bikum al-ahwa'a wal-ahwa'u wa ba'dat. Nah, masuk ke barakah. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan menafsirkan makna dari firman Allah Azza wa Jalla wa tafarraqa di dalam ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil. Kata beliau makna dari tafarraqa fi'l mudhari' mansub. Tafarraqa di sini adalah merupakan fi'il mudhari' yang mansub. Dinasabkan. Dengan apa ia dinasabkan? Bi'an ba'da fa' sababiyah. Ia dinasabkan dengan an setelah fa' sababiyah. Telah kita bahas apa itu fa' sababiyah. Ketika fa' sababiyah masuk pada fi'il mudhari', maka menjadikan fi'il mudhari' tersebut mansub dan menjelaskan sebab. Menjelaskan sebab. Maka di sini ketika kita telah mengetahui fatafarraqa dan fa di situ adalah merupakan fa sababiyah yang masuk kepada fi'il mudhari', maka Allah Azza wa Jalla akan menginginkan kepada kita jika kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak ini, maka inilah merupakan sebab perpecahan kalian. Dan di situ ada fa'us sababiyah. Allah SWT ingin mengabarkan kepada kita, jika kalian ikuti jalan-jalan yang banyak ini, maka inilah sebab perpecahan yang akan timbul di antara kalian. Fa'us sababiyah. Sebab dari perpecahan yang timbul tersebut adalah mengikuti jalan-jalan yang banyak ini. Tidak mengikuti jalan Allah Azza wa Jalla. Karena siapapun yang mengikuti jalan Allah Azza wa Jalla, maka pasti akan satu. Tidak akan mungkin berpecah. Tidak akan mungkin antara satu dengan yang lainnya saling jotos-jotos atau tidak. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, lakin hudifat minhu ta'ul mudara'ah. Namun di sini ta' mudara'ah dihilangkan. Wa asluha dan asalnya, asal dari wa tafarraqa di sini yaitu tatafarraqa. Ta' mudara'ah di situ dihilangkan sehingga tersisa tafarraqa. Karena ta' mudara'ah dihilangkan, maka tersisa tafarraqa. Ai annakum idza tabatum subula tafarraqat bikum an sabilihi, yaitu maknanya apabila kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tersebut, niscaya kalian akan berpecah belah, niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari firman Allah azza jalla wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. وَتَشَتَّتَتْ بِكُمُ الْأَهْوَاءُ وَبَعُدَتْ. Dan jika kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tersebut, niscaya ahwa kalian, hawa-hawa nafsu kalian inilah yang akan menceraiberaikan kalian dan juga menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya jalan-jalan tersebut dipenuhi dengan ahwa, dengan hawa nafsu. dipenuhi dengan hawa nafsu. Dan tidaklah seseorang ketika ia berpaling dari jalan Allah Azza wa Jalla, berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan berpalingnya dia tersebut didasari oleh hawa nafsu. Karena jelas jalan tersebut adalah jalan yang lurus. Kenapa harus berpaling? Dan yang menjadikan ia berpaling tidak lain dan tidak bukan adalah hawa nafsu yang ada. Baik. Ikhwan fil din rahimakumullah. Wa huna qala as-subula jam'u sabilun. Sabilun. Jam'u sabilin wa fi at-tariq allati adafahallahu ila nafsi qala sabili sabilu wahidun. Lianna sabilallahi azza wa jal wahidun wa ma ma adahu fasubulun mutaaddida. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sataftariku hadhihi al-ummah ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahidah fas-sabilu al-munji wahidun wal baqiyatu mutasyaibah wala yaruddu ala hadha qawlihi ta'ala yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salam li'anna subula fil ayatil karimah wa in kanat majmu'ah lakinna udifat ila salami fakanat munjiyah wa yakunu al muradu biha syara'i al-islam. Baik. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menafsirkan makna dari firman Allah Azza wa Jalla yaitu as-subul. Dalam ayat wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Apa makna dari subul? Beliau mengatakan jam'us sabil. Subul ini merupakan kata jamak dari sabil. Wa fi at-tariq allati adafaha Allah adafahallahu ila nafsihi. Dan di dalam jalan yang Allah Azza wa Jalla sandarkan kepada dirinya, Allah Azza wa Jalla sebutkan sabil. Dan di sini Allah Azza wa Jalla sebutkan subul. Namun ketika membahas tentang jalan yang Allah Azza wa Jalla ridai, yang Allah Azza wa Jalla penuhi jalan tersebut dengan rahmatnya, Allah Azza wa Jalla sandarkan hal tersebut kepada dirinya di dalam firman-Nya dengan menyebutkan sabilihi. Jalannya, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata beliau, maksud dari sabilihi di sini adalah sabilun wahid. Satu jalan. Li'anna sabilallahi Azza wa Jalla wahid. Karena jalan Allah Azza wa Jalla ini satu, hanya satu. Jalan Allah Azza wa Jalla ini satu, yaitu jalan yang Allah Azza wa Jalla penuhi dada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya. Jalan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an di dalam kitabnya dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalan Allah. Jadi jika kita inginkan jalan Allah azza wa jalla, tuntunannya ada tuntunannya. Mana tuntunannya? Tuntunannya ada di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuntunan. Inilah tuntunan untuk bisa sampai kepada jalan Allah azza wa jalla, yang dengannya, dengan jalan Allah azza wa jalla inilah bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma adahu, kata beliau, adapun selain dari jalan Allah azza wa jalla ini, selain dari yang satu ini, karena kita ketahui jalan Allah azza wa jalla ini satu, fasubulun muta'addidah, maka jalan-jalan tersebut adalah jalan yang beraneka ragam, jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan yang hanya sekedar memberikan kesibukan semata, jalan-jalan yang dipenuhi oleh syubhat. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa sataftariqu hadhihi al-ummatu ila 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah. Dan umat ini Islam akan berpecah menjadi 73 firqah. Menjadi 73 golongan. Dari ke-73 golongan tersebut, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha fi an-nar, seluruhnya di neraka kecuali satu. Berarti 72 di neraka, satu yang tidak. Dan tentu satu ini adalah firqah yang mengikuti jalan Allah azza wajalla. Ulaika hizbullah, mereka ini adalah hizbullah, para orang yang mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jalan Allah azza wajalla hanya satu. Dan adapun yang 72 ini yang mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak harapkan ini. Tentu kita tidak inginkan hal tersebut. Tentu kita ingin termasuk dalam satu firqah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai firqah yang selamat. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika antum merenungkan hasab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sataftariqu hadhihi al-ummah, umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya 72 golongan berada di neraka, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan 72 ini pasti memiliki pengikut. Menunjukkan 72 ini meskipun telah di sabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 72 dari 73 golongan ini berada di neraka, pasti 72 golongan tersebut memiliki pengikut. Oleh karenanya, patokan kita adalah bukan banyaknya pengikut. Patokan kita adalah siapa yang paling gencar dalam mengikuti contoh dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini patokan kita. Karena jika seandainya 72 ini tidak memiliki pengikut, tidak mungkin disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai firqah. Karena dinamakan dengan firqah lebih dari satu. Terdiri dari sekian banyak orang, barulah dinamakan sebagai kelompok atau firqah. Menunjukkan firqah tersebut pasti dia memiliki pengikut. Baik pengikutnya banyak, sedang, ataupun pengikut-pengikutnya yang lainnya, atau sedikit. Al-Muhim, dia memiliki pengikut. Namun telah digariskan oleh Nabi SAW, jalan Allah Azza wa Jalla ini satu, dan jalan inilah merupakan jalan yang selamat. Kemudian beliau, rahimahullah ta'ala mengatakan, fasabilul munji wahid, maka jalan yang membawa kepada keselamatan ada hanyalah satu. Hanyalah satu. Tidak dua dan tidak tiga. Hanya satu jalan yang membawa kepada keselamatan. Sebagaimana firman Allah SWT dan didukung oleh hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Walbaqiyatu mutasyaibatun mutafarriqah. Dan jalan-jalan yang lainnya ini hanya memecah belah saja. Hanya mencerai-beraikan persatuan saja. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Karena ketika kita ingin umat Islam ini bersatu, maka yang bisa mempersatukan umat ini adalah dusturnya, undang-undangnya. Apa undang-undangnya? Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Inilah yang bisa mempersatukan umat ini. Undang-undang inilah yang bisa mempersatukan umat. Wala yaruddu ala hadha qawlihi ta'ala yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Maka ketika kita mengatakan sabilihi, jalan Allah Azza wa Jalla ini satu, maka bukan berarti kata beliau akan membantah firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, yang membawa kepada Allah Azza wa Jalla, memberikan hidayah kepada jalan Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang Allah Azza wa Jalla ridai, yang orang ini mengikuti subul as-salam, jalan-jalan as-salam. Di sini Allah Azza wa Jalla sebutkan subul as-salam, jalan-jalan. Dan jalan yang selamat hanya satu jalan. Kenapa Allah Azza wa Jalla sebutkan subul as-salam dengan jamak di sini? Kenapa tidak dengan sabil? Kenapa? Apa kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan? Li'anna subul. Karena makna dari subul di dalam ayat yang mulia ini, fil ayatil karimah wa in kanat majmu'ah. Meskipun subul tersebut berupa jamak, lakin udhifat ila salam, namun subul ini disandarkan kepada as-salam. Disandarkan kepada as-salam, fa kanat munjiyah, maka pasti ia akan membawa kepada keselamatan. Apa maksudnya? Wa yakunul muradu biha, dan makna dari subul tersebut bisa jadi ia bermakna kata beliau syara'iul Islam. Maknanya adalah syariat-syariat Islam, inilah makna dari subul as-salam. Jadi jika kita mengikuti subul as-salam, mengikuti petunjuk tuntunan Allah Azza wa Jalla di dalam syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah jalan yang membawa kita kepada keselamatan. Inilah yang dimaksud dengan subul as-salam yang Allah Azza wa Jalla berikan stempel di situ, jalan tersebut adalah jalan yang membawa kepada keselamatan. Maka ikhwan fi din rahimakumullah, terakhir ini pesan untuk saya pribadi dan kita semua, mari kita terus istiqamah untuk mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, baik yang kecil dan terlebih lagi yang besarnya. Kita terus semangat dan semoga Allah Azza wa Jalla wafatkan kita di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang diwafatkan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Kebahagiaan yang Allah Azza wa Jalla berikan ia dengan keridaannya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pekan depan, dan pada hari Kamis insyaallah kita akan bahas kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, kitab Usul Fiqh yang juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di tempat ini, di masjid yang mulia ini, biiznillah ta'ala. Maka kita akhiri, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.